Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Hatifillah wa muslimin wal muslimah rahimakumullah. Sejenak mohon menahan ngantuknya ya, dalam rangka untuk kita mendapatkan afdalul minan, anugerah Allah subhanahu wa ta'ala yang paling besar insyaallah, yaitu al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Hatifillah rahimakumullah. Pada hari ini adalah hari yang kelima dalam acara daurah lima hari di akhir bulan Ramadan. Yang mudah-mudahan selama beberapa hari yang telah kita lewati, empat hari, kita bisa mendapatkan banyak faedah, baik dari peserta daurah maupun panitia pelaksana daurah. Dari materi tambahan dalam acara daurah lima hari tersebut, ada satu tema yang tertulis dalam jadwal yang belum tersampaikan, yaitu yang berjudul apa? Peranan orang tua dalam keluarga. Tinggal satu itu dari materi atau pembahasan tambahan, taklim tambahan yang belum tersampaikan. Dan pada kesempatan ini insyaallah saya akan menyampaikan sedikit tentang masalah itu sebatas yang saya ketahui. Peranan orang tua dalam keluarga. Keluarga itu adalah tempat yang muncul darinya dua sifat, dua sosok manusia yang berbeda. Dari keluarga muncul anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik, yang akan mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat. Dari keluarga itu juga akan keluar, akan tumbuh anak-anak yang jelek, yang tidak mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan dalam hidupnya di dunia maupun di akhirat. Dia mendapatkan kehidupan yang sesat dan mendapatkan kesengsaraan dalam kehidupan akhirat. Dari keluarga juga tampil seorang sosok pemimpin rumah tangga, suami, yang banyak mendapatkan pahala dan keutamaan dalam rumah tangganya karena dia memimpin rumah tangganya dengan kepemimpinan yang benar sesuai dengan syariat, dan bisa membawa keluarganya pada kehidupan yang bahagia karena keluarganya menjalani hidupnya sesuai dengan kehidupan keluarga yang Islami. Tetapi muncul juga dari keluarga seorang sosok suami yang dia mendapatkan sekian banyak kebinasaan, kecelakaan, kesengsaraan, baik di dunia maupun nanti di akhirat, karena dia tidak bisa memimpin rumah tangganya dengan kepemimpinan yang benar. Dia tidak menunaikan hak dan kewajiban dalam rumah tangganya, sehingga hari-harinya mendapatkan dosa karena kemaksiatan yang diperbuat di tengah-tengah rumah tangganya, mengarahkan, membawa keluarganya bukan dalam pola-pola kehidupan yang Islami, tetapi sebaliknya, sehingga dia hanya menanggung dosa dari dosa dirinya dan dosa keluarganya. Demikian juga dari keluarga itu juga muncul seorang istri, orang yang dipimpin oleh pemimpin dalam rumah tangga itu sebagai istri yang salihah, yang dia akan bisa memasuki sorga dengan melalui pintu sorga mana saja yang dia inginkan, yang dia kehendaki, karena dia menjadi istri yang salihah, istri yang baik, yang taat kepada kepemimpinan suami yang baik, yang memimpin dengan kepemimpinan yang Islami dalam rumah tangga. Dia mengurus, mengatur rumah tangganya dengan pemeliharaan, dengan pengaturan yang sesuai dengan syariat, sehingga sekian banyak keutamaan dan pahala dia dapatkan. Lah, siapa yang paling berperan pada semua itu? Siapa yang paling berperan dalam keluarga yang jelek, dan siapa yang paling berperan dalam keluarga yang baik? Tidak ada lain, yang paling berperan di situ adalah orang tua. Kalau digambarkan, diumpamakan rumah tangga itu sebagai bahtera, maka suami itu sebagai nahkodanya, dan kemudian istri adalah yang ikut membantu suami. Maka kemana bahtera itu akan diarahkan, dibawa, tergantung suami. Kalau digambarkan sebagai pesawat, maka suami sebagai pilotnya. Kalau digambarkan sebagai mobil, suami sebagai sopirnya. Tergantung dari kepala rumah tangga, tergantung dari orang tua. Banyak nas, baik dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, yang menjelaskan tentang hal tersebut, bahwa kedua orang tua memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan nasib keluarganya. Di antaranya disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrati fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi kamathalil bahimati tuntijul bahimata hal tara fiha jad'an. Muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak dilahirkan di atas fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Seperti binatang ternak melahirkan binatang ternak. Apakah kamu melihat pada binatang ternak itu dalam keadaan telinganya terpotong? Di dalam hadis ini Nabi SAW menegaskan bahwa setiap anak itu dilahirkan di atas fitrah, terlahir dalam keadaan membawa fitrah. Fitrah yang dimaksud di dalam hadis ini adalah at-tauhid, al-Islam. Sebagaimana Asy-Syaikh Al-Fauzan beliau menyatakan, al-aslu fi bani Adam at-tauhid. Asal pada bani Adam itu adalah tauhid. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan membawa tauhid, terlahir di atas tauhid. Setiap anak lahir di atas tauhid. Dan beliau Syekh Fauzan Al-Fauzan beliau menyatakan, wa nafsu bi fitratiha idza turikat muqirratun aw kanat muqirratan lillahi mahabbatan lahu ya'buduhu wa la yushriku bihi. Wa nafsu, dengan fitrahnya, apabila dibiarkan itu dalam akan meyakini, akan mengakui Allah Azza wa Jalla bil uluhiyah, meyakini, mengakui sesembahan untuk Allah dalam keadaan mencintainya, dia akan menyembah Allah dan tidak mensekutukan Allah. Ya. Itu fitrah manusia. Ketika manusia yang terlahir dibiarkan, fitrahnya tidak terpengaruh oleh apapun. Dibiarkan, tidak terpengaruh. Itu sudah dalam keadaan mengakui, ikrar bahwa Allah sebagai sesembahan. Dia akan mencintai Allah, dengan dalam keadaan mencintai Allah, menyembah Allah dan tidak mensekutukan Allah. Itu manusia ketika lahir kemudian dibiarkan, fitrahnya tidak terpengaruh, masih murni sebagaimana dilahirkan. Itu seperti itu yang namanya manusia. Walakin, akan tetapi, yufsiduha yanharifuha syayatinul insi wal jini. Akan tetapi yang akan merusak fitrah, yang akan merusak fitrah, yang akan memalingkan fitrah, yang akan merusak fitrah tauhid, yang akan memalingkan fitrah tauhid, fitrah Islam, itu adalah syaitan dari kalangan jin dan manusia. Jadi manusia terlahir sudah membawa tauhid, membawa Islam. Kalau dibiarkan tidak rusak, tidak terpengaruh fitrahnya, itu dalam keadaan mengakui Allah sesembahannya, dalam keadaan mencintai Allah, menyembah Allah dan tidak mensekutukannya. Baru kemudian datanglah perkara dari luar yang merusak fitrah, yang memalingkan fitrah dari asalnya, yaitu syaitan-syaitan dari kalangan jin dan manusia. Itu manusia. Ini seperti disebutkan di dalam surat Ar-Rum ayat ke-30 kalau tidak salah. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara fitratallahi allati fatarun nas 'alaiha. Maka hadapkan wajahmu dengan lurus untuk agama Allah. Tetaplah kamu berada pada fitrah Allah yang Allah menciptakan manusia di atas fitrah tersebut. Dalam ayat ini Allah menegaskan, memerintahkan untuk menghadapkan wajahnya kepada Allah dengan lurus, artinya mentauhidkan Allah. Kemudian Allah sebutkan di akhir ayat, tetaplah kamu berada pada fitrah Allah tersebut yang Allah ciptakan manusia di atas fitrah itu, yaitu tauhid. Manusia diciptakan di atas tauhid. Itu makna kullu mauludin yuladu alal fitrah. Sehingga keliru orang yang memaknakan, menafsirkan bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah kosong, dalam keadaan putih seperti kertas yang putih, kain yang putih masih kosong. Keliru, bukan seperti itu maknanya. Tapi manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah itu, di atas tauhid, di atas Islam. Karena itu maka lihat lanjutannya, maka kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan anak itu Yahudi, menjadikan anak itu menjadi Nasrani atau Majusi. Kenapa Allah Subhanahu, kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menyatakan kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan anak itu Islam atau Yahudi, kedua orang tuanya akan menjadikan anak itu Muslim atau Yahudi atau Nasrani atau Majusi? Rasul tidak menyebutkan yang pertama. Tapi Rasul menyebutkan kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan, yaitu merubah dari tauhid, dari Islam menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Islamnya sudah ada, sudah dibawa. Lah, kedua orang tuanya lah inilah yang akan merubah yang akan mengeluarkan dari asalnya, fitrah asalnya itu tauhid Islam kepada Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Sehingga sangat jelas di sini siapa yang berperan untuk menjadikan anak itu tetap di atas tauhid, tetap di atas Islam, tetap di atas fitrah, dan yang menjadikan, yang mengeluarkan dari fitrah, keluar dari fitrah, berubah dari jadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Siapa di sini yang berperan? Jelas kedua orang tua. Rasul menyatakan fa abawahu, maka kedua orang tuanya lah yang akan mengeluarkan dari fitrah asalnya, jadi Yahudi, jadi Nasrani, jadi Majusi. Sehingga peran kedua orang tua dalam menjaga fitrah anak dari segala unsur-unsur yang merusak dan yang menumbuh suburkan, memupuk fitrah hingga terjaga, itu adalah orang tua. Sehingga di sini orang tua itu dituntut untuk menjaga, memelihara anugerah Allah Subhanahu wa taala yang besar, yaitu menjaga fitrah anak, yang anak terlahir dalam keadaan Islam, dalam keadaan tauhid. Ini orang tua punya kewajiban besar untuk menjaga ini. Dijaga fitrah ini jangan sampai terpengaruh, terkotori oleh lingkungan yang ada. Harus dijaga. Dijaga fitrah ini tetap di atas fitrah. Dijaga. Kemudian ditumbuh suburkan dengan diberi tarbiyah diniyah, diberi pelajaran agama. Fitrah ini tumbuh, terjaga, fitrah itu masih baik, masih murni, tidak terpengaruh oleh perkara-perkara yang mempengaruhi, yang mengotori, yang mengeluarkan. Kemudian dipupuk, ditumbuh suburkan dengan diberi tarbiyah Kalau tidak, maka kedua orang tua ini akan dimintai pertanggungjawabannya. Apakah orang tua ini akan menjadikan anak itu Yahudi? Ketika orang tuanya itu orang tua yang fitrahnya sudah rusak, keluar dari fitrah, dia beragama dan agama Yahudi, ya tentunya anak yang terlahir di tengah-tengah keluarga dan orang tua yang Yahudi, fitrahnya ini akan dirusak, dikeluarkan dari fitrahnya. Dia dididik dengan pendidikan langsung atau tidak langsung, dengan ucapan atau dengan pola-pola hidup Yahudi, fitrahnya tumbuh di tengah-tengah keluarga Yahudi. Jadilah anak itu Yahudi, keluar dari asalnya jadi Yahudi, orang tua yang menjadikan dia Yahudi. Atau orang tuanya mungkin Muslim, akan tetapi cara hidup, pola hidup yang dijalani, baik mungkin dari sisi akidahnya, atau mungkin dari sisi ibadahnya, atau dari sisi akhlaknya, atau pergaulannya, muamalahnya, itu seperti Yahudi. Ya, anak itu terpola seperti Yahudi, fitrahnya rusak. Atau anak itu tumbuh hidup terlahir di tengah-tengah keluarga Nasrani, maka fitrahnya pun akan terpengaruh, jadilah Nasrani. Atau di tengah-tengah keluarga Majusi, maka terpengaruh, rusak fitrahnya, jadilah Majusi. Atau di tengah-tengah keluarga Hindu, Buddha, Komunis, atau yang lainnya, fitrahnya rusak, terkena pengaruh faham komunisme, ya, hilang tauhidnya, jadilah komunis. Atau mungkin orang tuanya Muslim, tetapi membiarkan anaknya tidak menjaga fitrah anak, membiarkan anaknya dalam pergaulan, hidup bergaul dengan orang-orang atau dengan anak-anak yang berkehidupan dan kehidupan yang non-islami, yang tidak islami, rusak fitrahnya, jadilah apa yang terjadi. Atau orang tuanya Muslim, tetapi kemudian mendidik dan menaruh anaknya di tempat pendidikan yang tidak islami, mulai sejak TK sudah fitrahnya sudah dirusak dalam bentuk pendidikan yang ada di tempat tersebut. Sejak kecil dididik dengan pendidikan-pendidikan dari sisi akidah, dengan melalui cerita-cerita, dongeng-dongeng, atau kemudian melalui nyanyian-nyanyian atau yang lainnya, di tempat pendidikan tersebut rusak fitrahnya, ya. Atau karena pengaruh lingkungan dalam pergaulan, orang tua tidak menjaga, terpengaruhlah dengan lingkungan yang ada. Karena hadis ini juga menunjukkan bahwa lingkungan itu yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak, terhadap fitrah anak. Namun disebutkan di sini kedua orang tua karena orang tua itu adalah lingkungan yang paling dekat dengan anak. Begitu lahir di tengah-tengah kedua orang tuanya, lingkungan terdekat dengan anak, orang tua. Makanya disebutkan di sini orang tua. Dan ini menunjukkan bahwa lingkungan itu sangat berpengaruh kepada anak. Oleh karena itu, hendaknya kita itu berusaha untuk bagaimana menjaga fitrah anak dalam hal pendidikan, dalam hal pergaulan, dalam kehidupan di tengah-tengah rumah tangga. Kemudian Rasulullah memberikan perumpamaan, Rasulullah memberikan gambaran. Mithlil bahima, seperti binatang ternak. Binatang ternak melahirkan binatang ternak. Kambing melahirkan kambing. Sapi melahirkan sapi. Ya. Onta melahirkan onta. Apakah kamu lihat pada binatang ternak itu lahir dalam keadaan terpotong telinganya? Maksudnya bahwa kedua orang tua ini yang akan menjadikan Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Ketika anak itu khuliqa alal fitrah, diciptakan di atas fitrah, tashbihan, diserupakan dengan al-bahimah allati khuliqat salimah, yang dilahirkan dalam keadaan sehat, kemudian lahir sehat normal. Anak binatang ternak itu lahir sehat normal, kemudian ketika pemiliknya itu memotong telinganya, akhirnya binatang ternak itu dalam keadaan berubah. Fisik yang tadinya lahir selamat, normal, kemudian telinganya terpotong. Siapa yang merubah ini? Tentunya pemiliknya, karena setelah lahir selamat, kemudian dipotong telinganya. Sama, anak juga seperti itu, terlahir di atas fitrah, kemudian berubah fitrahnya. Jadi Yahudi, Nasrani atau yang lainnya, siapa? Orang tuanya dan lingkungan yang mempengaruhinya. Hadi fillah rahimakumullah. Anak itu adalah merupakan nikmah ilahiyah al-azimah, kenikmatan Allah yang besar. Kenikmatan Allah yang besar. Yang ini adalah sebagai perhiasan kehidupan, seperti disebutkan dalam surat Al-Kahfi. Akan tetapi anak itu juga sebagai amanah ilahiyah. Allah subhanahu wa ta'ala itu mengamanahkan anak kepada orang tua yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amanah. Yang namanya amanah itu adalah wajib dijaga dalam rangka untuk ditunaikan. Allah mengamanahkan, ingat ya, Allah mengamanahkan, menitipkan anak kepada orang tua. Ingat, ketika Allah mengamanah, awal mengamanahkan, bagaimana kondisi anak? Yuladu alal fitrah. Ketika awal Allah menitipkan, mengamanahkan anak dalam keadaan fitrah. Yang namanya amanah adalah kullu ma'tumina 'alal insan wa umira bil qiyami bih. Amanah itu adalah semua, segala sesuatu yang diamanahkan, yang dipercayakan kepada manusia, dan manusia diperintahkan untuk menunaikan amanah tersebut. Itu amanah. Ya. Kalau kita mendapatkan titipan umpamanya sepeda motor. Ini namanya amanah. Dari manusia kepada manusia, amanah titipan barang sepeda motor. Kondisinya masih bagus, enggak ada kerusakan. Maka yang mendapatkan titipan ini wajib menjaga agar supaya nanti ketika diambil utuh. Itu maksudnya. Seperti dijelaskan oleh Syaikhul Rahman As-Sa'di, dijaga, harus ditunaikan, tidak boleh dikurangi, enggak boleh ditambahi. Itu kalau titipan dalam bentuk barang. Atau kita pinjam sesuatu, itu amanah. Pinjaman itu amanah. Lihat, perhatikan ketika meminjam barang, kayak apa barangnya itu. Dan ini wajib dijaga agar supaya nanti dikembalikan utuh seperti semula. Nah, demikian juga anak. Ketika Allah titipkan bagaimana? Yuladu alal fitrah. Maka manusia, orang tua berkewajiban menjaga anak sesuai dengan fitrahnya agar ditunaikan. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, dalam Al-Qur'an Allah nyatakan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian agar supaya kalian menunaikan amanah. Supaya Allah memerintahkan kepada kalian agar supaya kalian menunaikan amanah kepada yang berhak. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah menyatakan adil amanati ila ahliha. Tunaikan amanah itu. Adil amanah itu ini kan. Lah, ayat dan hadis ini menunjukkan wajib menjaga amanah, karena konsekuensi menunaikan amanah, dan tidak bisa amanah ditunaikan kecuali dengan dijaga. Sehingga kelaziman menunaikan amanah itu adalah menjaga amanah. Lah, ketika anak diamanahkan kepada orang tua, kondisinya seperti apa? Ya, kondisinya seperti apa? Kondisinya dalam keadaan alal fitrah, maka wajib dijaga fitrahnya. Dan menjaga fitrah itu adalah dengan menunaikan hak-hak anak. Hukukul aulad kathiratun jiddan. Hak-hak anak itu sangat banyak. Berhak mendapatkan makan, minum, pakaian, dan yang lainnya. Ini hak anak. Dan orang tua wajib menunaikan. Tetapi ingat, yang paling besar, hak anak yang paling besar, yang paling penting adalah mendapatkan at-tarbiyah ad-diniyah. Mendapatkan tarbiyah dini, pendidikan agama, yaitu tanmiyatud din wal akhlak fi nufusihim, menumbuhkan, menanamkan agama dan akhlak pada jiwa mereka. Itu tarbiyah ad-diniyah yang wajib untuk ditunaikan. Ketika orang tua bisa menunaikan amanah dengan baik, memberikan tarbiyah diniyah dengan benar, kemudian anak itu akan tumbuh subur dengan baik, fitrahnya terjaga. Maka karena itulah maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini perintah untuk menunaikan pendidikan pada dirinya dan pada keluarga. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyatakan, "Ku anfusakum wa ahlikum nar." Kata beliau, adibuhum wa alimuhum, didik dan ajari mereka. Itu ku anfusakum ahlikum nar. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu menyatakan, adibuhum wa alimuhum. Al-Imam Mujahid menyatakan, maksud jaga diri kalian dari api neraka dan keluarga kalian, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa ausu ahlikum bitaqwallah. Maknanya itu adalah bertakwalah kalian kepada Allah dan berilah keluarga kalian wasiat untuk bertakwa kepada Allah. Takwa itu mentaati Allah, taatullah bimtithali awam mirihwana wajtia minawahihi ala nurin wasiratin, itu takwa. Mentaati Allah dan mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan berdasarkan ilmu, atau anta'budallah ala nurin minallah tarju thawabahu wa anta truka ma haramallah ala nurin minallah takhafu iqabahu. Beribadah kepada Allah di atas cahaya ilmu karena mengharapkan pahala dari Allah, meninggalkan larangan Allah di atas ilmu dari Allah karena takut dari siksa Allah. Itu takwa. Sehingga dituntut di sini orang tua itu untuk bertakwa kepada Allah, dengan tentunya karena takwa itu tidak bisa terwujud kecuali ala nur di atas ilmu, berarti menuntut orang tua ini belajar agama, mengetahui halal haram, mengetahui perintah larangan, kemudian ditunaikan. Ini dalam rangka untuk menjaga diri dari api neraka, kemudian menjaga keluarga dari api neraka, yaitu berwasiat kepada keluarga untuk bertakwa kepada Allah. Dikatakan oleh Imam Qatadah, maknaku anfusakum alaikum nar, itu adalah ta'muruhum bi ta'atillah wa tanhahum an ma'siyatillah, kalian memerintahkan untuk taat pada mereka, kalian memerintahkan mereka taat pada Allah, kalian larang mereka dari bermaksiat kepada Allah. Diperintahkan taat pada Allah, dilarang melakukan larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa antaqu ma alaihim bi amrillah, kamu tunaikan perintah Allah pada mereka, ya. Wa ta'muruhum bi, kamu perintahkan mereka untuk menunaikan perintah Allah. Kemudian wa antusaiduhum alaih, dan membantu mereka untuk bisa menunaikan perintah Allah. Kalau itu sudah bisa ditunaikan dengan baik, kalau itu sudah ditunaikan dengan baik, maka kebahagiaan untuk orang tua dan anak-anak. Namun kalau itu disia-siakan, maka kesengsaraan dan dosa ditanggung oleh orang tua dosa orang tua dan dosa anak-anak ditanggung tanpa mengurangi dosa mereka, sebagaimana kalau mereka mendapatkan pahala mereka soleh dan beramal soleh, mereka dapat pahala dan orang tua mendapatkan pahala sama seperti mereka tanpa dikurangi sedikit pun pahala mereka. Dan ini disebutkan di sekian banyak nas dari Al-Quran dan hadis. Satu saya sebutkan di dalam, saya lupa suratnya, yang Allah berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin fa'alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum amalihim in syai. Dan orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang beriman yang anak cucu atau keturunannya, anak-anaknya mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu itu dengan mereka, dan kami tidak mengurangi pahala amal mereka sedikit pun. Maksud ayat ini, ketika orang tua kemudian anak-anaknya, orang tua itu beriman, orang tua soleh, kemudian anak-anaknya ini ikut beriman menjadi anak yang soleh, itu nanti anak-anak ini akan digabungkan, dikumpulkan jadi satu di dalam sorga. Itu maksudnya, tanpa dikurangi sedikit pun pahala anak. Dan masih banyak lagi ayat dan hadis yang menjelaskan tentang masalah tersebut dalam surat An-Najm, juga disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, ya, tentang amal perbuatan anak itu orang tua dapat sama persis seperti yang didapat oleh anak tanpa dikurangi sama sekali pahala dari anak, sehingga anak itu menjadi qurratul uyun, penyejuk jiwa bagi orang tua. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Sebetulnya pembahasan panjang, namun memang waktunya sangat terbatas sehingga saya hentikan, saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit yang sampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya, untuk diri saya dan antum semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.